Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidini lumidin. Pemirsa dan pendengar serta para sahabat PSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan bahasan kita, yaitu usulul iman fi da'il kitab wa sunnah, pokok-pokok landasan keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, merupakan rangkaian dari kajian berseri kita, Daurah Idaman, yaitu Daurah Dasar-Dasar Ilmu Keislaman. Tak lupa pula kita awali majlis kita ini dengan mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, di mana sebagai pesan yang selalu diungkapkan oleh para ustaz dan juga para kiai, ya, di awal-awal majlis selalu banyak bersyukur dan juga mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat BSI serta hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai pada jumpa kita pada hari Kamis malam, ya, berbicara sekitar persoalan tanda-tanda ciri hari kiamat, di mana kita telah menjelaskan sebelumnya tentang definisi apa itu asyaratus sa'ah atau alamatus sa'ah atau amaratuha. Jadi ada tiga bahasa dalam istilah syar'inya, dalam bahasa Al-Quran dan Sunnahnya, disebut asyaratus sa'ah, yaitu tanda-tanda atau awal-awal bukti akan terjadi ini kiamat, atau alamatus sa'ah, alamat itu sama dengan bahasa kita, tanda-tanda, alamat, ya, tanda-tanda hari kiamat, atau amaratuha, amaro juga artinya tanda-tanda, ya, amaro, artinya tanda-tanda hari kiamat. Dan telah kita jelaskan pembagiannya, dan juga dalil-dalilnya, ya, pembagiannya, dari sisi kejadiannya ada tiga, yang sudah terjadi dan selesai, yang sedang terjadi, masih berlanjut, yang belum terjadi. Kemudian dari sisi pembagian lain, dari sisi besar dan kecilnya efek ataupun pengaruh dari sebuah kejadian itu, ada amaratus sa'ah al-kubra, yaitu amaratus sa'ah yang besar, dan alamatus sa'ah as-sughra, atau titik-titik hari kiamat yang kecil. Disebut besar karena memang efek pengaruhnya dan juga kejadiannya sangat dekat dengan kejadian hari kiamat. Jadi apabila 10 tanda tersebut telah muncul, berarti hari kiamat sudah sangat dekat sekali, ya. Meskipun sekarang hari kiamat itu sudah dekat. Kemudian dari sisi tempat kejadiannya atau peristiwanya, ada juga ulama yang bagi dengan sisi alamatus samawiyah wal alamat ardiyah. Ciri-ciri kiamat yang terdapat pada kejadian-kejadian di langit, ataupun yang kedua adalah ciri-ciri hari kiamat yang terjadi di muka bumi. Itu di antara tanda-tanda pembagian-pembagian ciri hari kiamat ini, ya, yang telah terjadi setelah kita jelaskan contoh-contohnya kemarin. Kemudian yang sedang terjadi pun telah kita contohkan. Kemudian yang belum terjadi juga telah kita sebutkan. Kemudian dari segi besar dan kecilnya, ya, alamatus sughra adalah alamatus sughra ini peristiwa-peristiwa yang mungkin berulang berapa kali, ada yang tidak terulang. Ya, seperti umpamanya tidak terjadi hari kiamat sampai terjadinya umpamanya banyaknya gempa, nah, itu kan terulang, ya. Kemudian merasa dekatnya waktu, ya, banyak terjadi pembunuhan, itu ciri hari kiamat, yaitu yang masih berlangsung, yang masih berlangsung dan terjadi sudah masih berlangsung. Adapun ciri kiamat yang besar itu artinya tidak terulang dia, dan dia merupakan detik-detik dekat dengan hari kiamat. Kemudian juga bila salah satu di antara yang 10 ini muncul, maka dia akan menyusul yang lainnya secara cepat. Jadi tidak terputus, bagaikan rantai, dia muncul satu, maka yang kedua akan mengikuti yang pertama dan yang ketiga dan seterusnya begitu, ya. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya begitu. Nah, kemudian di antara ciri yang 10 itu, atau kalau tadi sudah disebutkan contoh kejadian di langit, umpamanya matahari terbit dari barat, ya, turunnya Isa Al-Masih, kemudian dukhon, adanya asap, ya, kemudian tanda-tanda ciri yang terjadi di muka bumi seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya munculnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, datangnya Imam Mahdi, keluarnya binatang dari perut bumi yang bicara kepada manusia, dan seterusnya. Baik. Pada jumpa kali ini kita akan mengenal tanda-tanda ciri hari kiamat yang besar itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita akan bahas 10 ciri hari kiamat yang besar itu. Perlu juga kita ketahui, kita harus mengerti cirinya, kejadiannya mana, dan ini supaya kita bisa mengetahui dengan baik dan tidak terpengaruh oleh berbagai paham yang mencoba memanfaatkan hadis-hadis itu untuk sebagai doktrin-doktrin mereka yang membuat orang kadang-kadang terprovokasi, stres, ada juga kejadian-kejadian yang aneh akibat dari salah tafsir atau memang sengaja dilencengkan oleh mereka pengertian hadis-hadis tersebut. Baik, maka dari itu kita perlu mengerti. Ya, saya sudah jelaskan sebelumnya, banyak setiap orang menyambut kesimpulan setiap yang bermata satu dianggap adalah ciri Dajjal. Jadi kalau ada lambang atau apa, lambang mata, ya satu. Padahal maksud kalau dalam bahasa Arab, mata itu sebagai lambang adalah artinya perhatian penuh. Jadi sampai sebagian orang-orang yang gitu bencinya ke negara Tauhid seperti Saudi Arabia yang kemudian mempelintir berbagai lambang-lambang negara tersebut, ya, seperti lambang kepolisian mereka dikatakan bermata Dajjal, kemudian juga gambar bulan bintang atau bintang abulan yang ada di puncak Tower Zamzam juga dipelintir sebagai tanda Dajjal, dan macam-macam, banyak sekali hal-hal yang perlu kita luruskan ke masyarakat, ini mana efek. Dan anehnya, baru-baru ini saya sudah dapat SMS dari teman seorang di Malaysia. Dia malah menafsirkan bahwa Dajjal itu adalah corona ini. Karena tidak ada bagian di muka bumi kecuali telah dia lalui, gitu maksudnya dia. Cuma aneh-anehnya ya, penafsiran-penafsiran itu. Dan juga pernah saya dengar juga langsung dari seseorang ya, yaitu dia mengajarlah guru saya gitu. Dia tafsirkan bahwa maksud terbit matahari dari barat itu adalah itu kemajuan akan datang dari barat, teknologi. Nah, gitu dia menafsirkan. Jadi banyak sekali penyelewengan pemahaman dalam masalah-masalah ini. Maka perlu dijelaskan dan perlu pencerahan untuk masyarakat, ya, khususnya kaum muslimin tentang hal ini, biar mereka tidak terjerumus, terpengaruh ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang isu-isu ciri-ciri hari kiamat ini atau hadis-hadis tentang hari kiamat ini, diprintir oleh mereka, ya, dibawakan kepada kelompok tertentu ataupun menuduh kelompok tertentu, dan seterusnya. Baik, maka kita akan mulai pembahasan kita. Jadi kita tidak merinci serinci-rincinya, ya, Mahdi ini Dajjal segala macamnya tidak akan terinci, cuman secara global kita akan bahas 10 ciri tanda hari kiamat ini. Yang pertama adalah keluarnya Mahdi. Nah, ini ya, Mahdi ini. Dan ini juga sudah terbanyak terjadi dalam sejarah Islam, orang yang mengaku sebagai Mahdi. Orang-orang yang mengaku sebagai Mahdi, termasuk salah satunya yang dianggap Mahdi adalah salah satu khulafa Bani Abbasiyah yang disebut dia dan Mahdi. Karena dia keturunan dari Bani Hashim. Ya, keturunan dari Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Tetapi kita harus mengerti tentang masalah ini agar kita tidak terjerumus ke dalam paham-paham yang menyelisihi dalil-dalil serta pemaham para ulama-ulama salaf. Dan juga masalah Mahdi ini ada versi yang besar di sini, ada versi Al-Sunnah, ada versi Syiah. Maka bagaimana kita untuk mendeteksi apakah yang dimaksud Mahdi dalam hadis tersebut, benarkah Mahdi yang diakui, yang diimani oleh orang Syiah atau bukan? Nah, kita akan melihat dengan dalil-dalil nanti bisa membedakan mana Mahdi yang benar-benar dimaksud dalam hadis tersebut, dan juga kita tidak tertipu, ya, bagaimana kondisinya terjadinya keluarnya Mahdi, di mana tempat akan datangnya Mahdi, ya, siapa itu Mahdi. Maka kita mengenal ciri-cirinya itu, dengan itulah kita akan membedakan mana Mahdi yang benar-benar sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, atau adalah Mahdi-Mahdi rekaan yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Imam Mahdi ini adalah seorang laki-laki dari keluarga Rasulullah SAW, Mimwaldi Hasan. Jadi dari keturunan Hasan bin Ali. Nah, dari sini sudah bisa tersisihkan bahwa Mahdi Syiah itu pastinya bukanlah Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Syiah itu Mahdinya rangkaian jalan keturunannya, garis keturunannya adalah melalui Husain. Ya, Syiah itu adalah kelompok yang sangat fanatik kepada Husain. Kenapa dia fanatik kepada Husain? Karena Husain ini menikahi salah seorang dari putri Yazdajir, keturunan orang Persia, yang di waktu ditalukkan Persia oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab membagikan wanita-wanita tawanan itu, ya, untuk jadikan budak, di antaranya adalah yaitu putri Yazdajir yang kemudian dinikahi oleh Husain. Maka oleh itu orang-orang Persia sangat mengagungkan Husain dari sisi ini. Karena menurut mereka adalah bertemunya dua darah yang sangat mulia menurut mereka, darah biru itu keturunan Rasulullah SAW, Husain, kemudian juga keturunan Yazdajir. Baik. Jadi pastilah bahwa Mahdi Syiah bukanlah Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW karena sudah berbeda dari syarat yang pertama. Karena Mahdi yang disebut oleh Rasulullah SAW ini adalah keturunan Hasan bin Ali, bukan turun dari Husain bin Ali. Yang dia akan muncul di saat bumi ini dipenuhi oleh kezaliman. Ya, kezaliman, jawaran wa zulman. Berbagai bentuk ketimpangan dan kekacauan merajalela di sana sini, di muka bumi ini. Maka Allah SWT, ya, dia akan dibaiat nanti di antara maqam, ya, antara Hajar Aswad dengan maqam di Mekah. Itu disebutkan, ya. Maka perlu sebetulnya banyak maklumat-maklumat yang harus kita sampaikan hal ini. Ketika dia menjadi imam, khalifah kaum muslimin, ini khalifah yang terakhir yang menjadi pemerintahan kaum muslimin, dialah yang memimpin kaum muslimin untuk melawan Dajjal dan juga memerangi kaum Yahudi di akhir zaman. Nah, ini ceritanya panjang sebetulnya. Ya, dia akan berbuat adil dengan seadil-adilnya, jadilah muka bumi menjadi di muka bumi terdapat keadilan yang luar biasa. Itu Ciri yang berikutnya adalah namanya seperti nama Nabi SAW, nama bapaknya seperti nama bapak Nabi SAW. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, yuafiku ismahu isman Nabi SAW, wa ismu abihi isma abin Nabi SAW. Sebenarnya terdapat dalam riwayat riwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, la tathabu dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan hilang dunia ini, tidak akan maksud terjadi hari kiamat, tidak akan hilang dunia ini sampai ya memimpin Arab adalah seseorang dari keluargaku, kata Rasulullah SAW, yuatiu ismahu ismi wa isma abihi wa yuatiu ismuhu ismi wa ismu abi isma abi, di mana namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayahnya seperti nama ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah namanya Mahdi itu. Nah, di sini juga sudah tergeser lagi Mahdi yang diyakini orang Syiah, karena Mahdi orang Syiah itu namanya adalah Muhammad bin Hasan Al Askari. Muhammad bin Hasan Al Askari. Jadi bapaknya Hasan. Dan perlu kita ketahui sebetulnya Mahdi yang diyakini orang Syiah itu Rafidah yang mereka yakini bersembunyi di sebuah gua Samura itu wadi palsu, Mahdi yang tidak ada hakikatnya. Karena memang Hasan Askari tidak punya keturunan, cuma orang Syiah membuat khayalan agar mazhab mereka tetap berdiri dan tidak putus rekayasa-rekayasa yang mereka lakukan, ya, maka mereka membuatkan sebuah tokoh fiktif namanya Muhammad bin Hasan Askari. Itu sangat fiktif sekali dan itu diketahui oleh keluarga Bani Hasyim bahwa memang Hasan bin Ali Hasan Askari itu tidak punya keturunan sama sekali. Cuman orang Syiah mereka-reka. Makanya banyak sekali riwayat simpang siur dari riwayat Syiah itu. Ada mengatakan dia lahir dalam umur 4 bulan bapak sudah meninggal. Ada yang menyebutkan dia belum lahir bapak sudah meninggal. Ada yang sudah menyebutkan dia sudah berumur sekian tahun tapi dia bersembunyi di suatu kamar, ada satu tempat di rumah orang tuanya. Banyak sekali versi-versi orang Syiah ini menunjukkan tentang kesimpang siuran berita itu karena memang tidak ada hakikatnya. Ya, tidak ada sebetulnya Mahdi. Bayangkan dia sudah di abad ketiga Hijriah itu dia bersembunyi, ya. Sampai hari ini dia tidak keluar-keluar. Nah, itu anehnya. Sudah ratusan tahun, hampir 14 tahun bisa dikatakan ya 1000 tahun lebih, ya. Kalau begitu kita ya sudah 1200 tahun lebih lah. 1200 tahun tidak keluar-keluar dia. Ya. Sekarang sudah 1431 Hijriah. Bayangkan. Hampir ya 13 abad dia tidak muncul lah. Bagaimana ini? Ya, ini perlu kita. Jadi sebetulnya tidak ada. Cuman mereka membuat sebuah kisah fiktif itu untuk bisa mendoktrin pengikut-pengikut Syiah Rafidhah tetap di dalam keyakinan mereka. Maka mereka rekayasa sebuah kisah fiktif adanya Muhammad bin Hasan Al-Askari itu. Taib. Itu beda antara Syiahnya orang Sunni dengan Syiahnya orang Syi'i ya. Jadi dari segi nama, dari segi garis keturunan, ya, kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi garis keturunan kita sebutkan tadi dan juga sisi nama. Nah, ini sekilas saja dibahas di sini, ya, di mana nanti Mahdi itu beliau akan orang-orang membaiat beliau ketika terjadinya kekacauan dan kericuan di muka bumi ini di akhir zaman. Dan beliau dibaiat oleh kaum muslimin di Mekah antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad. Ya. Nah, itu kisahnya dan dia ada riwayat menyebutkan beliau keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah, lari dia tidak mau untuk diangkat menjadi khalifah. Akhirnya beliau tetap dibaiat di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ada pula seorang ustaz-ustaz akhir zaman sudah menyebutkan Mahdi sudah lahir. Nah, itu viral juga videonya dia. Dia mendapat SMS atau apa? SMS apa? Telepon katanya, yang dia ditelepon oleh seseorang di Madinah bahwa Mahdi itu sudah lahir, umurnya sekarang sekian. Dan orang ini mengatakan bahwa saya akan membinasakan kartu saya ini setelah saya bertelepon dengan Anda. Saya nelpon Anda atau beri kabar kepada Anda. Atau lewat WA atau lewat apa, saya kurang ingat. Dalam ceramahnya dia sebutkan. Yang anehnya dia percaya itu entah siapa yang nelponnya. Dia enggak jelas riwayatnya siapa. Ya, dia katakan bahwa Mahdi itu sudah muncul sekarang. Nah, itu dia keyakinannya begitu. Wallahu'alam. Ya, tapi dengan dusta-dusta yang dibuat-buat selanjutnya perlu waspadai oleh seseorang. Jangan sampai membuat sebuah kedustaan tengah umat, lalu membangun berbagai kedustaan lain di atas kedustaan tersebut. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua dari ciri hari kiamat itu adalah keluarnya Dajjal. Dajjal ini sudah ada. Dia dari keturunan Bani Adam. Ya, keturunan Bani Adam, dia keluar di akhir zaman, yang membawa fitnah yang begitu banyak. Ya, di mana Allah memberikan berbagai bentuk tipu daya yang dia miliki. Perkara-perkara yang luar biasa disebutkan dalam hadis ketika dia lewat suatu kampung dia akan netap di muka bumi selama 40 hari dalam sebuah hadis disebutkan bahwa satu hari di antara 40 tahun sebenarnya satu hari lamanya satu tahun satu hari lamanya adalah sebulan dan satu minggu begitu. Nah kemudian sebutkan di satu tahun, kemudian satu bulan, kemudian satu minggu, dan seterusnya kembali hari-hari biasa. Itu ada riwayat menyebutkan demikian. Dia keluar di akhir zaman, dan dia sudah pernah dilihat oleh salah seorang sahabat, yaitu Tamim Ad-Dari. Yang Tamim Ad-Dari ini, dalam suatu kesempatan dia berlayar di lautan, kemudian dia dibawa oleh badai ombak besar, dan terdampar di sebuah pulau. Kemudian saat terdapat di sebuah pulau, mereka sudah kehabisan bahan, keluar dari kapal mereka, dari perahu mereka begitu, ke pinggir pantai. Kemudian di pinggir pantai itu mereka ditemui oleh seseorang yang bentuknya sangat mengerikan sekali dan menakutkan. Katanya tidak bisa dibedakan mana depan dan belakangnya, saking dalamnya, bulunya, binatang, atau makhluk tersebut lah. Makhluk tersebut disebut dengan jasasa, dalam hadis bukan jasasa. Yang jasasa ini adalah dia adalah yang mencarikan makan untuk buat Dajjal. Nah, kemudian setelah jasa ini bertemu, diberitahu, dia berbicara kepada Ad-Dari dan para sahabat yang sama mereka waktu itu, maukah engkau saya beritahu tentang seseorang di tempat dalam pulau ini, gitu ya, di tengah pulau. Akhirnya mereka melihat, di sana terlihat oleh Ad-Dari ini seseorang yang sangat besar fisiknya, terus tubuhnya yang sedang terbelanggu dengan rantai. Kemudian dia bertanya kepada Ad-Dari, apakah sudah diutus, ya, Nabi orang Arab. Kemudian dia bagaimana kondisi air telaga Tobari atau danau Tobari. Kemudian juga bertanya tentang sebuah korma, kondisi korma, dan dia mengatakan boleh jadi saya sudah dekat untuk diizinkan untuk bebas dari tahanan dia itu ya untuk memfitnah manusia. Kemudian setelah teman dari pulang dan kembali dan Rasulullah SAW memanggil para sahabat dalam menceritakan tentang kisah teman dari itu di hadapan para sahabat di masjid Nabi SAW. Dan dia keluar nanti di daerah-daerah Asfahan. Daerah Asfahan itu Irak sekarang atau Iran sekarang ya, daerah-daerah sebagian sana. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah SAW, menyebutkan dalam sebuah hadis, al-fitan hauna, fitan hauna, Rasulullah menunjuk ke arah timur Madinah. Ya, fitnah itu akan datang dari arah ini, datang dari ini menuju arah timur Madinah, itu maksudnya adalah tempat keluarnya Dajjal dan Kufa. Dan Kufa itu memang sumber banyak timbulnya di sana, perpecah belahan dan juga aliran-aliran. Jadi tidak seperti mana yang mencoba ditakwilkan oleh orang-orang dengan tekstual yang sangat jauh, mengatakan itu yang dimaksud adalah Najd. Ya, perkara Najd itu adalah arah dari Madinah, semua yang arah tinggi ke arah Baghdad sana. Tapi mereka ingin memperintir hadis ini bahwa maksudnya adalah fitnahnya Muhammad bin Wahab. Nah, itu juga banyak dalam ceramah-ceramah dan tulis-tulisan yang mencoba mengkaitkan ke sana, ya. Nah, fitnah itu maksudnya Muhammad bin Wahab, karena Rasulullah SAW, karena arahnya dia itu di timur, arah Madinah adalah Najd, tempat Muhammad bin Wahab. Lah, kok semua Muhammad Wahab saja? Kenapa tidak disebutkan bagi fitnah-fitnah sebelum Muhammad Wahab? Kenapa dikhususkan Muhammad Wahab? Dan juga bagi fitnah setelah Muhammad Wahab? Ya. Nah, aneh-anehnya orang itu menunjukkan suatu peristiwa dengan dalil-dalil yang tidak menunjukkan hal seperti itu. Nah, ini banyak sekali sebetulnya yang perlu diluruskan dengan masyarakat kita, informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, dia kemudian yad'i rububiyah, nanti dia akan mengaku sebagai nabi, kemudian juga mengaku sebagai Tuhan. Maka Rasulullah telah memberikan jawaban untuk syubhat-syubhat Dajjal ini, jika mengetahui dia, ketahuilah oleh kalian, jika dia mengaku sebagai nabi, la nabiyya ba'di, tiada lagi nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Jika mengaku dia sebagai Tuhan, wa'alamu annakum lan taruna rabbakum hatta tamutu. Kalau dia mengaku Tuhan, ketahuilah kalian tidak akan melihat Tuhan kalian di bumi ini. Ya, dalam masa hidup di dunia ini, kalian tidak melihat Allah di dunia ini, tapi Allah akan kalian lihat setelah kalian meninggal, kata Rasulullah SAW, kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau kita tidak ketahui, kita akan termakan oleh isu-isu yang banyak hari-hari ini, mengatakan Dajjal itu adalah lahir juga, seperti yang pernah juga menyebar, ya, bahwa siapa namanya yang di India itu dianggap sebagai Dajjal, ya. Terus juga ada juga sebagian mentakwil-takwil kisah Dajjal untuk berbagai doktrin-doktrin yang dia tanam kepada pengikut-pengikutnya, ya, seperti juga mengatakan setiap yang bermata satu dianggap oleh Dajjal. Dajjal itu bukan bermata satu, Dajjal itu bermata dua, cuman salah satu matanya rusak. Dajjal itu bukan bermata satu. Ada pula yang viral kemarin, telah lahir Dajjal, ya, disebutkan dalam suatu media di sosial itu disebutkan bermata satu, dia dari orang Yahudi gitu kan, kemudian muncullah foto anak yang bermata satu. Dajjal itu bukan bermata satu, dia punya mata dua, cuma salah satunya tofiah. Dalam hadis kan tofiah itu adalah seperti celek gitu ya, seperti anggur yang kering, salah satu matanya itu. Jadi bukan berarti dia mata satu. Nah, kalau itu sangat keliru kalau orang mengatakan bahwa Dajjal itu bermata satu, Dajjal itu bermata dua. Ya, kemudian salah satu matanya rusak. Ya, nah itu. Itu bukti bahwa dia kan bukan Tuhan. Jadi, makanya orang-orang yang baik imannya, orang-orang itu dia nalarnya berjalan ketika melihat Dajjal itu. Maksudnya gimana? Kalau dia Tuhan, ngapain Tuhan enggak nyembuhin penyakit matanya lebih dahulu? Matanya enggak sempurna. Ya kan tuh, dari cacat pada dirinya saja dia tidak bisa menghilangkan. Bagaimana dia mengaku sebagai Tuhan? Kan itu sudah jelas ciri kelemahan untuk membuktikan kebatilan yang ada pada dirinya itu ada pada dirinya sendiri. Kebatilan dari pengakuan dia sebagai Tuhan itu ada pada dirinya sendiri. Tapi itulah bagaimana manusia kadang-kadang kebodohan, kebohongan itu tampak pada sesuatu itu, tapi ya dia tidak melihat, itu yang musibahnya. Tidak melihat. Sehingga tetap menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan oleh manusia nanti kelak yang menjadi pengikut Dajjal itu. Nah itu. Dan dia ikuti nanti akan menjadi pengikutnya 70 ribu dari orang Yahudi Asfahan, yaitu di Iran sekarang. Itu di sana banyak orang Yahudi. Dan bahkan di parlemen Iran itu ada orang Yahudi. Menurut salah satu sumber, ya, buku-buku yang saya baca, itu malah mukafa'anya atau gajinya orang yang di parlemen, orang Yahudi yang ada di parlemen itu lebih besar gajinya daripada orang Iran sendiri. Wallahualam benarnya. Tapi saya punya sumber yang saya baca di situ, ya, bagaimana orang Yahudi itu sebetulnya ada di Iran sekarang, di daerah Asfahan, dan mereka juga mempunyai andil yang besar dalam politik di sana. Nah, itu. Kemudian, disebutkan di situ, dia akan masuk ke berbagai kota, kecuali kota Mekah dan Madinah. Nah, ini juga terjadi isu-isu yang disebarkan oleh sebagai da'i akhir zaman ini, memotivasi para pengikutnya untuk hijrah ke Mekah dan Madinah. Karena memang di akhir zaman, akan keluar Dajjal, dan Mekah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal, disebutkan dalam hadis bahwa dijaga oleh malaikat yang terhunus pedangnya. Kemudian dia membawa surga dan neraka, maksudnya adalah ada azab dan nikmatan yang dia api nerakanya, nerakanya itu adalah surga dan surga adalah neraka. Jadi ketika orang disuruh ya untuk masuk ke dalam nerakanya, itu adalah surganya, dan ketika orang dimasukkan ke dalam surganya dia, itu adalah neraka. Hal ini telah ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih ya, tentang akan muncul Dajjal, sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mohon perlindungan dari Dajjal itu di akhir doa kita dalam setiap sholat kan. Allahumma a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat fitnatil masih Dajjal ya. Dalam empat doa yang selalu kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubika min adzabil qabr fitnatil mahya wal mamat fitnatil masih Dajjal ya. Nah, ini doa-doa berarti ada Dajjal itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya setiap umat Nabi itu memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal, bahaya Dajjal. Namun Rasulullah SAW lebih sempurna penjelasannya dan ciri-cirinya yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW, maka beliau telah memberikan ke berbagai apa namanya indikasi bagaimana untuk mendeteksi orang yang sifat-sifat Dajjal itu setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud dajjal fi ummati fayamkuthu arba'ina la adri arba'ina yawman aw arba'ina shahran aw arba'ina aman fayab'athu Allah Isa bin Maryam ka'annahu Urwa bin Mas'ud fa'annahu Urwa bin Mas'ud fayatlubuhu fayahlikuhu. Jadi kisah yang singkat dalam hadis ini, dan banyak sebetulnya hadis-hadis tentang Dajjal, kisah Dajjal ini. Dan Syalbani mempunyai kitab, itu kitab yang beliau khusus dirasa penelitian khusus tentang hadis-hadis Dajjal ya, kisah Masih Dajjal. Kata Rasulullah SAW, akan keluar Dajjal di tengah-tengah umatku yang dia akan tinggal selama 40 hari. Yang fusu arba'ina, 40. Jadi ini menyebutkan apakah maksudnya 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ini maksud ragu ya. Lalu setelah itu akan turun Isa alaihissalam, Isa al-Masih Ibnu Maryam akan turun ya, dia mirip dengan Urwah bin Mas'ud kata Rasulullah SAW. Lalulah Isa al-Masih inilah akan membunuh Masih Dajjal. Ialah akan membunuh, sehingga disebutkan oleh hadis ketika Dajjal melihat Isa al-Masih ini, dia yadubu kama yadubul mirih fil ma', jadi dia Dajjal itu yang tadi berposos tubuh yang sangat besar kekar, dia seperti garam yang masuk air untur kecil ya, dan akan dibunuh oleh Isa al-Masih indah Babil Lutz. Babil Lutz itu ada sekarang di Palestina. Tempat di situ nanti akan dibunuh Dajjal itu oleh Isa al-Masih alaihissalam. Ya. Banyak kisah-kisah Dajjal ini ya, bagaimana membuka ke tipu dayanya. Ya, disebutkan nanti ketika Dajjal itu mendekat kota Madinah, dia tidak bisa masuk kota Madinah, kemudian salah seorang dari penduduk Madinah yang beriman keluar untuk membuktikan bahwa dia Dajjal. Dan kemudian juga orang-orang munafik ada kota Madinah juga ikut menjadi pengikut Dajjal, mereka keluar dari kota Madinah. Ya, nah, salah satu kisah adalah seorang orang beriman yang dibelah dua oleh Dajjal. Dia meminta kepada orang-orang untuk beriman, dia adalah Tuhan, aku akan hidupkan orang tuamu, kata Dajjal ini. Kata Rasulullah SAW, itu bukan orang tuanya, tapi jin yang menyerupai orang tuanya. Nah, itu bagaimana dia tipu dayanya Dajjal ini. Kemudian seorang yang dibelah dua oleh Dajjal, dari atas sampai bawah dibelah dua dia, kemudian dia berjalan di antara dua sisi bagian yang telah dipotong oleh dua ini, manusia yang beriman tadi, seorang beriman tadi, kemudian dihidupkan kembali oleh dia. Apakah engkau yakin bahwa aku ini Tuhanmu? Aku yakin engkau adalah Dajjal, kata orang tadi. Kemudian dia mencoba lagi untuk membunuh orang yang beriman tadi, dia tidak mampu. Ya, nah, banyak kisah-kisah sebetulnya tentang hal ini. Semoga ada kesempatan-kesempatan lain nanti dibahas oleh para ustaz yang lain untuk mencari rinci tentang kisah Dajjal ini. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, ia berkata telah qama Rasulullah SAW fi nasi fa asna 'ala Allah. Rasulullah SAW memberikan berkhutbah di hadapan manusia, maka beliau memuji Allah demi ma huwa ahluhu, yang Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya atas segala pujian. Summa dzakar Dajjal. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal faqala inni unzirukum. Kata Rasulullah, saya peringatkan kalian tentang bahaya Dajjal itu. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu. Tidak ada seorang pun nabi, seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan anzarahu qaumahu, telah memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal ini. Laqad anzarahu Nuh qaumahu, ya, Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Walakin sa'aqul lakum fihi, tapi saya akan sampaikan kepada kalian kata Rasulullah qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Aku akan jelaskan kepada kalian ungkapan penjelasan yang belum pernah dikatakan, dijelaskan, diungkapkan oleh seorang nabi pun untuk kaumnya. Ta'lamuna annahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu a'war, wa anna Allah laysa bi'a'war, bahwa Allah itu bukan a'war. A'war itu adalah orang yang salah satu matanya tadi sakit atau rusak atau ada penyakit. Ya. Tuh, sedikit tentang kisah Dajjal, ciri hari kiamat yang kedua disebutkan di sini. Tapi kembali kita tegaskan, apa urutannya begitu, Mahdi, Dajjal, turun Isa, atau bagaimana? Masalah urutan ini masih ada diskusi antar ulama, ya, perdebatan yang cukup alot juga. Ulama, apakah yang dulu itu adalah terbit matahari dari barat, ataukah munculnya Mahdi, turunnya apakah turunnya, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa Al-Masih, atau bagaimana urutannya? Setiap ulama dalam ini sangat banyak penjelasan tentang mereka tentang masalah ini. Tapi yang ketiga, turunnya Isa Al-Masih. Memang ini juga sebagai membuktikan kebodohan-kebodohan yang banyak juga ada kemarin tuh di negara kita, ya, pada beberapa tahun yang lalu itu ada yang mengaku sebagai seperti kisahnya Li Aminuddin mengatakan bahwa dia adalah Maryam dan anaknya sebagai Isa Al-Masih. Atau juga kisah Dajjal yang tadi kita sebutkan, seperti siapa namanya yang dari India itu dikatakan sebagai Dajjal. Ini menunjukkan, ya, kalau Dajjal keluar tentu Isa Al-Masih turun. Terus sekarang Dajjal yang dari India itu sudah meninggal, kan gitu. Tapi belum turun Isa Al-Masih, bagaimana? Sedangkan Dajjal itu yang bunuhnya dari Isa Al-Masih. Nah, di sini menunjukkan kebatilan-kebatilan, dugaan-dugaan yang selalu dibuat oleh orang-orang yang kurang iman dan kurang ilmunya. Ya, Isa Al-Masih akan turun nanti dari langit, yaitu turunnya nanti dari ala manaril baydha, ya, di Masjid Damaskus sana, yaitu yang diapit di bawah putun oleh dua orang malaikat, ya, turun dengan sayap malaikat dalam keadaan dia sedang rambutnya basah kuyup, ya, seakan-akan habis mandi. Hal ini tunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang akan turunnya Isa Al-Masih. Ketika turunnya Isa Al-Masih, nanti dia akan menghancurkan salib dan membunuh babi dan tidak menerima upeti atau jizyah. Adapun dalil dalam Al-Quran tentang turunnya Isa Al-Masih adalah firman Allah SWT, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. La'ilmun lis-sa'ah, la'alamun lis-sa'ah. Distadalah dengan ayat ini, para ulama berhujah dengan ayat ini tentang turunnya Isa Al-Masih. Ini disebutkan kebanyakan pendapat mufassirin sinar bahwa Isa itu merupakan salah satu ciri turunnya Isa itu adalah tentang ciri dekatnya hari kiamat akan terjadi. Seperti yang dinukilkan tafsiran ayat seperti itu adalah dari Ibnu Abbas, yang dikanya oleh Imam Ahmad dan musnadnya dari Ibnu Abbas. Dalam tafsir ayat tersebut, ya, yaitu firman Allah SWT, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Qala Ibnu Abbas, huwa khuruju Isa ibn Maryam alaihissalam qabla yawm al-qiyamah. Kata Isa, maksud dari ayat itu adalah turunnya Isa alaihissalam, ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Demikian pula yang ditunjukkan oleh tentang keturunan Isa al-Masih alaihissalam ini oleh hadis-hadis yang sahih. Seperti yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim melalui riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, ya, mana Rasulullah SAW bersabda, walid nafsi biyadihi la yushakanna ayunzila fikum nu Maryam hakaman adlan wa yukassir as-salib wa yaqtul khinzir wa yad'u al-jizya wa yaqbadu al-ilm hatta la yaqbaluhu ahadun afwan wa yafidul mal wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatu wahidah khairan min ad-dunya wa ma fiha. Baik. Hadis menjelaskan Rasulullah SAW bersumpah dengan jiwaku yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam sebagai orang yang menegakkan keadilan, ya, menegakkan hukum dengan keadilan. Lalu dia akan merobohkan, meruntuhkan, memecahkan salib dan membunuh babi, ya, yang ini menjadi kebiasaan umat Nasrani. Kemudian wa'idul jizyah, dia tidak lagi akan menerima jizyah, membebaskan orang ahli kitab dan jizyah. Wa yafidul mal, lalu harta merajalela, maksudnya merempah luah, harta merempah luah, banyak orang, semua orang hampir kaya semua, begitu maksudnya, ya, ini suatu ciri hari kiamat, ya, harta merempah luah, semua orang hampir kaya semua, ya, hatta liakbulu ahadun, jadi ketika harta itu diinfakkan atau dibayarkan zakatnya, hampir-hampir tidak ada orang yang mau menerima, karena sudah kaya semua. Nah, ini salah satu ciri hari kiamat. Hatta takuna sajdatu wahidah, sampai-sampai sujud, ya, sujud, satu kali sujud saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu saat itu adalah waktunya beribadah. Saat itu pahala cukup besar, sampai yaitu satu sujud saja nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baik, itu tanda yang ketiga. Yang keempat adalah Qurra Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini juga sudah ada, dia keturunan Bani Adam juga. Ya. Kemudian yang sudah dikepung oleh Dzulkarnain. Ya, Dzulkarnain yang ketika Dzulkarnain ini membantu masyarakat yang diganggu oleh Ya'juj Ma'juj ini. Ya. Sebenarnya terdapat kisah dalam surat Al-Kahfi. Jadi keluar Ya'juj Ma'juj ini adalah yaitu makhluk Allah yang dari keturunan manusia juga, keturunan Adam. Dia adalah makanya makhluk yang tidak ada mampu menghadapi untuk melawan mereka. Dan mereka dari keturunan Yafis bin Nuh, dari anak Nuh ya, Yafis bin Nuh. Waqadalla ala khurujim al-kitab wa sunnah. Tentang akan keluarnya Ya'juj Ma'juj ini telah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di salah satu peristiwa Bani Abbasiyah, ketika mereka melakukan daerah Rusia, misalnya Azerbaijan, itu satu tempat, ya, yang akhirnya mereka juga lupa tempat itu, yaitu melakukan sebuah survei ataupun melakukan sebuah penelitian dengan cara menerbangkan burung, ya, lalu mereka melempar suatu tempat, melempar-lemparkan daging. Kemudian disuruh burung untuk mengambil daging dan mengikuti ke bawah. Terus ya, itu ikut melihat. Dan ketika burung tadi kembali yang mengejar daging itu, burung itu penuh dengan darah. Ya, ini sebuah kisah pernah saya baca di dalam Bidayah Nihaya, misalnya. Jadi di situ terlihat bahwa mereka di sana itu saling makan ya, antara sama mereka Ya'juj Ma'juj ini. Penuh dengan berbagai bentuk pembunuhan sesama mereka sendiri ya. Di dalam tempat yang sudah dikepung oleh Dzulkarnain itu. Baik. Ya'juj Ma'juj ini seolah kisahkan dalam surat Al-Anbiya yaitu hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Ketika telah dibukanya apa ini? Yaitu tahanan Ya'juj Ma'juj itu dibuka oleh Allah SWT. Ya, namanya Ya'juj Ma'juj. Ketika dibuka Ya'juj Ma'juj, mereka akan wahum min kulli hadabin yansilun, akan memasuki berbagai daerah-daerah. Waqtaraba al-wa'dul haqq. Nah, ini telah dekatnya janjian yang benar, maksudnya hari kiamat. Fa idza hiya sakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya, ketika terbelalaklah pandangan orang-orang yang kafir ketika tadinya hari kiamat. Kisah Ya'juj Ma'juj ini cukup panjang, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Zainab binti Jahsyin, ia adalah istri Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumahnya satu hari fazi'an, dalam keadaan sedang galau. Ya, Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Yaqulu, ketika itu Rasulullah berkata, La ilaha illallah wailul Arab. Segala tiada Tuhan ibarat sama kecuali Allah. Sungguh kebinasaanlah bagi orang Arab. Min syari qadik terabat, dari keburukan yang sudah begitu dekat. Putiha min radmi, Ya'juj Ma'juj mislu hadihi. Kata Rasulullah, telah terbukanya satu bolongan dari tahanan Ya'juj Ma'juj itu seperti ini. Lalu Rasulullah SAW membuat lingkaran ya antara ibham atau halqa bi isbi'i ibham walati taliha, yang sebikunya. Jadi gini, Rasulullah menggambarkan kepada Zainab binti Jahsy. Tetapi disebutkan dalam hadis lain, yaitu mereka setiap hari itu mencoba melubangi, membolongi beton yang dibuat dari tembaga oleh Dzulkarnain untuk menghubungkan dua gunung yang membuat mereka terkepung di dalam gunung itu. Jadi mereka mencoba itu membolongin terus. Jadi sudah hampir-hampir selesai matahari terbenam, mereka meninggalkan lagi pekerjaan itu. Besok mereka ulangi lagi di pagi hari, sebenarnya sebutkan dalam suhadis. Nah, ketika mereka sampai pagi hari, rupanya lubang yang yang sudah mereka lakukan, ya, pekerjaan kemarin sudah mereka lobangin itu, kembali lagi kita tutup. Begitulah sampai Allah mengizinkan, di mana mereka ketika itu, sebutkan sebuah riwayat, mereka mengatakan, besok kita ulangi insyaAllah. Ketika mereka mengatakan itu, lubang yang sudah pernah mereka lubangi tidak kembali lagi tertutup. Dan itulah yang menyebabkan mereka, ya, bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Akhirnya mereka bisa membolongi, apa namanya, tembok yang dibuat oleh Zulkarnain itu, dan mereka keluar pada waktu yang tentu diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, kata Rasulullah SAW, pada hari ini telah terbolong itu. Kata Rasulullah SAW, sudah bolong, yaitu beton, tembok Yajuj Majuj itu, ya, seperti begini, kata Rasulullah SAW. Jadi, ada pula yang menta'wil juga, yang mencoba mengatakan, yang dimaksud tembok Yajuj Majuj adalah tembok Cina. Jadi, mananya memang Cina itu Yajuj Majuj? Bukan. Ya, karena pun juga banyak juga orang mempelintir, ya, karena begitu banyaknya orang Cina juga mengatakan mereka Yajuj Majuj. Ini satu penafsir yang sangat jauh sekali. Ya. Ya. Taib. Kemudian yang kelima adalah, tentang tanda ciri kiamat itu adalah, dihancurkannya Ka'bah. Dan dicurinya berbagai kekayaan yang tersimpan di dalamnya, yaitu ala yadi Zul Suwais Qataini, ya, Suwais Qataini, Suwais Qataini minal Habasyah, yaitu yang akan menghancurkannya adalah orang dari Habsyah, dari negeri Habsyi. Sebenarnya terdapatkan dalam sunnah, sebenarnya bukan dari Imam Bukhari Muslim, dari hadis Abi Hurairah dari Nabi SAW, yakhribul Ka'bah Zul Suwais Qataini. Ini dua orang kekar badannya ini akan dua otot yang besar gitu, Suwais Qataini kalau salah maksudnya, akan menghancurkan Ka'bah dan asalnya dari negeri Habsyi. Ini dari Habsyah. Juga diwakilkan oleh Imam Ahmad yang sahih dari Abdullah bin Amrin bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, akan menghancurkan Ka'bah itu Zul Suwais Qataini dari negeri Habasyah. Kemudian dia mengambil segala kekayaan bendaharaan Ka'bah itu, wajarudha min kiswatiha, kemudian juga Ka'bah itu akan di telanjangi, artinya tidak ada kiswahnya, diambil kiswahnya, wajarudha kiswah dan mengambil kiswah, wal ka'anni antur ilaihi, ya, usaili'un ufaidi' yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Ya, seperti orang yang aslak, palanya agak botak gitu, ya, dan dia seakan-akan aku melihat dia itu menghancurkan dengan kapaknya, dengan linggisnya gitu, ya, Ka'bah itu, kata Rasulullah SAW. Ini ciri yang kelima, yaitu Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang yang ciri yang Suwais Qataini dari negeri Habsyah. Kemudian ciri yang keenam adalah asap. Ya, ini juga pernah dibuat status oleh sebagian dari dai akhir zaman, bahwa asap-asap yang kemarin meributkan, ya, sampai mengganggu negara tetangga, kata mereka inilah ini maksud dengan firman Allah tentang asap yang akan keluar di bumi, di langit. Padahal ini asap datang dari bumi, bukan dari, kan yang disebut dalam ayat itu adalah asapnya dari langit, bukan dari bumi. Ya, kalau kebakaran kemarin sebutkan lahan-lahan sawit yang dibakar semacam itu dari bumi, bukan dari langit. Nah, ini penafsir-penafsir ini kalau kita tidak tahu, tentu kita akan bisa ditipu dan dibohongi oleh mereka-mereka ini. Maka pentingnya belajar. Yaitu imbi'as dukhanu azim, yaitu asap yang luar biasa dari langit. Menyebabkan manusia, ya, buta dan juga sesak bernapas. Ya. Maka dalam kitab sunnah, dan hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Faqtarabat yawma ta'tis sama'u. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fartaqib yawma ta'tidu sama'u bidukhanin mubin. Ya, fartaqib, maka tunggulah. Yawma ta'tidu sama'u bidukhanin mubin, yaitu datangnya dari langit itu, ya, langit mengeluarkan asap yang gitu nyata. Asap, ya. Yaksan nasa hada azabun alim. Yang dia akan membuat manusia pusing, pingsan. Ini adalah azab yang sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Partaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah. Pada hari langit akan mendatangkan, yaitu asap yang dahsyat. Ya, membuat manusia pusing, pingsan. Dan ini bagian dari azab yang pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis Huzaifah bin Usaid yang sudah berlalu dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyara ayatin, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu melihat 10 cirinya, di antara sebutkan adukhan, yaitu asap dan dajjal dan seekor binatang yang keluar dari perut bumi. Nah, jadi asapnya datang dari langit, bukan dari bumi. Baik, yang ketujuh ciri hari kiamat yang besar adalah diangkatnya Al-Quran dari muka bumi ini. Maka tidak ada lagi tulisannya yang di mushaf-mushaf yang terdapat di rumah-rumah kita, dan juga tidak akan ada lagi yang terhafal oleh para hufaz-hufaz, para penghafal Al-Quran. Falam qaminhu ayatun fi sotrin wala sotrin, tidak tertinggal satu ayat pun baik dalam mushaf maupun dalam dada orang yang menghafalnya, kecuali semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, sebelum kondisi ini terjadi, maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran sebelum diangkatnya Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Wa'kan Ibnu Majah dan Hakim, dari hadis Huzaifah dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yadrusu Islamu kama yadrusul washyus tawbi hatta la yadri ma siyamu wala salat wala nusuk wala yasri wala yasri ala kitabillah azza wal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Baik, Islam itu akan menjadi usang seperti usangnya sebuah pakaian, sampai tidak tahu lagi, ya, sebegitu usangnya Islam. Banyak orang tidak tahu apa itu puasa dan apa itu salat dan apa itu haji, kata Rasulullah SAW. Ya. Oh, kemudian kata beliau, akan diangkatlah kitab Allah Azza wa Jalla dalam satu malam, maka tidak tersisa di muka bumi satu ayat sekalipun. Nah, ini tentang apa? Akan diangkatnya Al-Quran di akhir zaman dari hafalan orang yang menghafalnya ataupun dari tulisan yang tercatat dalam mushaf. Yang kedelapan ciri hari kiamat itu adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, ini masyhur ya. Dalam kisah disebutkan ini bahwa dalam hadis disebutkan di suatu saat itu matahari akan terbit dari barat itu, malam begitu panjang sekali. Orang bangun masih juga belum terbit fajar. Orang bangun belum juga ada azan subuh. Ya. Lama sekali gitu. Lama gitu ya. Baru, ya artinya mungkin 24 jam ya, kalau biasanya 12 jam malamnya, jadi 24 jam. Rupanya matahari kembali dari mana tempatnya terbenam, kembali di situ dia terbit. Tiba-tiba di pagi hari, manusia semua dikejutkan oleh matahari terbit dari barat. Wah, semua orang akan tersentak, semua orang akan menyadari bahwa hari kiamat benar-benar sudah hampir datang. Saat itulah manusia ingin bertobat. Tapi apa bisa diterima tobat lagi? Tidak. Sebenarnya sudah disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, la tanqatu tawbatu hatta tatul asyams maghrib. Tidaklah ditutup itu tobat sampai terbit matahari dari barat sebelum hal itu datang. Maka marilah kita cepat-cepat bertobat. Atau dalam hadis lain, man yugargir, sebelum nyawanya sampai dikerongkan, pintu tobat masih terbuka untuk kita semua. Maka jangan tunggu kesempatan-kesempatan lain, mulailah dari detik ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dikisahkan. Nah, ketika matahari terbit dari barat itu, ya, kemudian dia sampai di, ya, kalau di siang hari gitu ya, pas di tengah-tengah langit itu, ya, jam 12 tepat gitu, dia kembali lagi ke barat. Bukan berarti terbit dari barat terbenam di timur, tidak. Dia kembali lagi. Tetap siangnya sama, 12 jam, tapi kembali lagi dia terbenam ke barat. Jadi dia tidak terbenam ke timur ketika terbit dari barat itu. Itu disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi malam itu sangat panjang, tiba-tiba manusia dikagetkan terbitnya matahari dari barat, matahari terbit dari barat, terus naik, sampai di tengah itu, siang gitu, ya, pas paruh siang, matahari itu tidak berlanjut lagi ke timur, dari barat, tapi dia kembali lagi ke barat, terus barat, terbenam lagi di barat. Sehingga kondisi alam terbiasa lagi. Ya, kan, jadi itu kan sangat luar biasa, matahari terbit dari barat. Ya. Manusia lama-kelamaan lupa. Hari dua hari masih hangat bicarakan matahari terbit dari barat. Tapi, apalah daya, orang-orang yang nasinya sudah dibubur, yang tidak sempat beriman, tidak bertobat sebelum itu, tobatnya sudah tidak terima lagi. Ya, ketika itu perjalanan alam kembali lagi seperti biasa, tentu manusia akan lupa dengan kejadian yang sangat luar biasa itu. Dan inilah kenyataan dalam kehidupan kita, betapa banyaknya Allah memberikan berbagai peringatan-peringatan kepada kita dalam kehidupan kita dengan musibah kah, ujian-ujian bentuk musibah. Sering di antara kita ya, lupa. Hanya hangat-hangat saja saat-saat berapa hari, berapa bulan ketika kejadian itu. Kita bisa ambil ibrah apa yang terjadi dari musibah tsunami, kita bisa lihat bagaimana musibah gempa, kita bisa melihat bagaimana musibah letusan gunung api. Saat itu manusia luar biasa, terhenyak, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun berjalannya waktu, waktu ke waktu, lewat 3 bulan, habis itu manusia sudah seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan mereka. Nah inilah, ya, manusia ini banyak yang lupa. Dengan hal inilah manusia itu jadi tertipu dengan kehidupan dunia dan membuat mereka tanpa disadari setelah datang kepastian kematiannya selesai sudah. Dia masih belum bertobat. Atau, ya, datang kepastian terbitnya matahari dari barat, setelah itu terjadi, maka tidak ada lagi pintu tobat bagi orang-orang yang tidak bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat tersebut. Nah, ini ciri yang keberapa tuh? Ciri yang ke 8 ya, terbit matahari dari barat, dan ini sudah ditunjukkan oleh Allah SWT, oleh firman Allah SWT, terdapat kisah ini dalam Al-Quran maupun dalam hadis sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran adalah yaitu yauma tati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan iman wa lam tu'aman min qablu aw kasafa iman ya khair. Pada hari datangnya tanda-tanda kebesaran Rabb engkau, tidaklah akan berguna untuk seorang jiwa keimanannya, ya, yang tidak beriman sebelum hal itu, ya, sebelum itu, atau dia mengusahakan dalam keimanan kebaikan, ya, maka tidak ada lagi arti dia beriman setelah terbitnya matahari dari barat. Faqadzaba jam'un musyrik telah di sekelompok ulama tafsir, ya, kebanyakan mayoritas ulama tafsir menjelaskan ayat ini bahwa maksud dari ayat Rabbik di sini adalah yaitu terbitnya matahari dari barat. Ya. Sebenarnya kata, berkata Imam Tahawi setelah beliau menyebutkan perkataan-perkataan ahli tafsir tentang ayat ini, wa aula al-aqwal bis-sawab fi dzalika ma tadhaharat bihi al-akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu qala dzalika hina tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Bahwa kata Imam Tabari menyebutkan perkataan para ahli tafsir, dan kemudian beliau setelah menyebutkan bagi ungkap para ulama ahli tafsir, beliau mengatakan wa aula aqwal, pendapat yang lebih tepat ada, ya, dan kebenaran kata beliau adalah banyaknya dalil-dalil hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dalam ayat tersudah yawma ya'tibadu ayatu rabbika adalah terbitnya matahari dari barat. Ini penjelasan dari Imam At-Tabari, Imam Ahli Tafsir. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata suatu hari bersabda, la takumu sa'atu hatta tatla'a syafi maghribiha. Tidak akan terjadi dari kiamat sampai terbit matahari dari barat. Fa'idu tala'at fara'ah nas. Apabila dia sudah terbit dari barat, manusia akan menyaksikan hal itu. Amanu ajma'un. Ketika itu mereka berbondong-bondong mau beriman setelah terbitnya matahari dari barat. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam tuk'aman min qablu aw kasafa imaniha khairan. Karena saat itu tidak lagi bermanfaat bagi seorang jiwa keimanannya dan tidak juga dan juga jiwa-jiwa yang tidak beriman sebelumnya. Ya, maka oleh sebab itu sebelum terbit matahari dari barat, sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, maka kita masih terbuka untuk memperbaiki diri kita dan meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan cirinya adalah hari kiamat itu adalah keluarnya binatang, seekor binatang dari perut bumi, yaitu ciptaan makhluk yang sangat besar. Qila innahu lasutuna zira'an, disebutkan bahwa panjangnya adalah 60 hasta. Zakawa'im wa barin. Jadi memiliki postur tinggi yang sangat besar itu. Wa qila hiya mukhtalifatul khalqa tashbihu 'iddatan min hayawanat. Ada pula menyebutkan dia itu makhluk yang sangat aneh, memiliki berbagai ciri dari binatang-binatang. Itu. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran tentang keluarnya seorang binatang aneh ini dari perut bumi ini. Ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila sudah terjadi keputusan atas mereka, kata Allah SWT, terjadi hari kiamat, ya, sudah dekatnya hari kiamat, maka kami keluarkan untuk mereka seekor binatang dari perut bumi, tukallimuhum, bicara kepada manusia, tukallimun telim, akan bicara kepada mereka, anan nasa, maka ungkapannya adalah bahwa manusia, ya, kan bi ayatina la yukinun, manusia tidak yakin lagi dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, turunlah ayat yang itu masuk di sini, ayat kauniyah, itu binatang yang sangat aneh ini, ya, binatang yang sangat aneh dari perut bumi dan mampu berbicara kepada manusia. Nah, ini keanehan. Nah, jadi kalau kita tidak beriman, nah, maka di antara perkara yang harus kita pelajari ada persoalan-persoalan yang akan terjadi sebelah hari kiamat, supaya kita tidak tertipu. Mana tahu nanti ketika keluar dabai ini malah kita mempersekutukannya dengan Allah, atau ketika datangnya dajjal kita malah mempersekutukannya dengan Allah, karena melihat bagi peristiwa-peristiwa yang aneh itu, kalau kita tidak punya iman, ya, pada hari ini betapa banyak orang ketika melihat sebuah sihir, melihat sebuah permainan-permainan, mereka anggap langsung sebagai orang yang super luar biasa dan langsung dianggap sebagai seorang wali. Nah, ini yang perlu kita perjelas dan kita jelaskan kepada masyarakat. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami sudah qaulu alaihim, sudah datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan keluarkan untuk manusia seekor binatang dari perut bumi yang berbicara kepada mereka, dan binatang itu berkata, sungguhnya manusia telah manusia tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu ciri dari dekatnya hari kiamat, itu keluarnya binatang yang bicara kepada manusia. Ada riwayat juga menyebutkan bahwa keluarnya di manakah, di Mekah kah atau di tempat lain. Ada yang menyebutkan keluarnya ada juga di kota Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanan qablu aw kasaba fi imaniha khaira. Kata Rasulullah, tiga hal yang apabila telah keluar tidaklah bermanfaat bagi seorang jiwa, imannya sama sekali tidak ada manfaatnya lagi. Kalau dia tidak beriman sebelumnya atau dia melakukan amal-amal yang dia usahakan untuk kebaikan. Baik. Keluarnya matahari itu, yang tiga itu adalah ketika ketika hal ini keluar, maka Rasulullah mengatakan tidak ada lagi istilah taubat. Lain fa'u nafsan imanuha. Tidak ada manfaat bagi seorang jiwa keimanannya. Tulu syamsu min maghribiha, yang pertama dari terbitnya matahari dari barat, wa dajjal, keluarnya dajjal, wa dabatul ard, setelah keluarnya binatang dari bumi. Nah, ini tiga perkara yang besar yang disebutkan Rasulullah SAW, bila salah satu dari ketiga ini keluar, maka taubat tidak diterima lagi. Ya, imma kejadian yang luar biasa, terbitnya matahari dari barat, atau pembangunan maksudnya tulu syamsu min maghribiha au dajjal udah terbit matahari dari barat, itu tidak akan diterima taubat seorang setelah itu. Ya, kata Rasulullah SAW, idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha, tiga hal yang apabila telah keluar tidak ada lagi berguna imannya seseorang, nanti tidak bermanfaat lagi taubatnya. Lam takun amanan qablu, yang tidak beriman sebelumnya ataupun ia tidak mengusahakan amal soleh dalam iman sebelumnya, amal kebaikan dalam iman yang sebelumnya. Jadi yang pertama, terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya dajjal, kemudian keluarnya yaitu seekor binatang dari bumi. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Umama dari Nabi SAW, ia bersabda, takhrujud dabatu fatasibun nasa ala khatkharatimihim. Jadi kalau sudah keluar binatang ini, mereka akan beri ciri dari hidung setiap orang yang ditemuinya. Ya. Ya summa yukmiruna fikum hatta yashtari ar-rajul al-ba'ir fa yaqulu man ishtaritahu fa yaqulu min hadil mukhattamina. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, akan keluar seekor binatang, suatu binatang yang akan beri ciri kepada manusia. Ya. Kemudian dia berbaur dengan kalian, wa yaqmiruna fikum hatta yashtari rajulul ba'ir, sampai seseorang membeli unta orang lain, maka dikatakan, di mana kamu beli? Dia katakan, dari orang yang ada tandanya di hidungnya, gitu ya. Waqad sahha sanad hadis Haitsami, dan hadis ini disahkan Imam Haitsami dan lainnya dari para ulama ahli hadis. Yang ke-10 ciri hari kiamat itu adalah keluarnya api yang sangat besar dari arah Adnan. Adnan adalah daerah Yaman yang akan tahsyurun nas, yang akan mengiring manusia ila mahsyarihim, ke tempat perkumpulan mereka di akhir alama al-idham. Ini adalah ciri hari kiamat yang terakhir. Dan ada lagi sebetulnya ciri hari kiamat yang sebelumnya, yang lain adalah adanya angin yang meniup, mencabut nyawa mukmin dengan sangat lembut. Nah, kalau ini keluarnya api, yang mana api disebutkan akan berhenti saat mereka sedang tidur siang. Kemudian sampai waktu selesai, api itu pun akan mendorong mereka untuk jalan, ya, untuk berangkat menuju mahsyarim, tempat perkumpulan mereka. Para ulama menjelaskan maksud berkumpulnya manusia di akhir zaman itu adalah di Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Baik. Hal ini ditunjukkan oleh hadis hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Huzaifah, sahabat Huzaifah bin Asid bin Usaid yang telah berlalu, yang keluarkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Wa akhiru dzalika, ciri-ciri dari kiamat itu yang telah disebut sebelumnya adalah yang terakhir dari ciri kiamat adalah nar takhrij minal Yaman, yaitu api yang keluar dari daerah Yaman, taturna sa'ila masyarim, yang akan mengiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Dalam riwayat lain adalah hadis Huzaifah, wa narun takhrij min qa'arati adnan, ya, turhilun nasa, atau api yang akan keluar dari sebuah tempat lembah dari Yaman, ya, qar itu adalah suatu simpanan yang tersimpan di dalam perut bumi, dari sana keluar api, ya, tarhalun nas, inilah menyebabkan manusia pindah ke daerah lain, ya, daerah dari mereka-mereka yang terdampak dengan api tersebut. Ini beberapa tantana ciri hari kiamat yang akan terjadi yaitu ciri hari kiamat yang besar yang akan terjadi saat sebelum terjadinya hari kiamat tersebut, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlana an hadhihi al-amarat mutatabi'atan, ya, an hadhihi al-amarat mutatabi'atun katatabu' al-khizr fi nidhami fa idza dhar ihdahuma tabi'atha ukhra. Juga disebutkan ciri-ciri yang 10 ini itu saling beruntun. Ya, apabila saling mengikuti, satu muncul maka yang lainnya akan cepat muncul. Ya, maka disebutkan sini dia seperti tasbih yang dipotong talinya lalu dilepaskan satu persatu biji tasbih itu. Kata dalam hadis disebutkan begitu lah nanti, ya, akan beruntun fitnah-fitnah akhir zaman itu, dan kita juga harus mencermati dan waspadai dengan cara belajar ilmu. Dan kita mampu menyikapi kondisi tersebut dengan ilmu, ya, dan juga memberikan anjuran kepada anak kita untuk berilmu agar mereka tidak terjebak dalam isu-isu yang dapat menyelewengkan akidah mereka atau menyimpangkan akidah mereka. Nah, inilah tanda ciri kiamat yang besar yang akan terjadi persis akan detik-detik akan terjadi hari kiamat, ya, bahwa faida inqadat qamatus sa'ah, ya, apabila sudah sempurna tanda-tanda 10 itu keluar, maka terjadilah hari kiamat. Sebenarnya terdapat dalam tanda-tanda, ya, kawat rada an hadil wara, telah ditunjukkan bahwa tanda-tanda ini mutatabi'atan katarbil khizr, yaitu seperti tali tasbih yang diputus, maka biji tasbihnya akan satu persatu turun, ya. Jadi akan beruntun seperti itu dalam kenyataannya. Faidah zaharat ihdahuma tabi'ah ukhra. Jika salah satunya telah muncul, maka yang lain cepat akan datang setelah itu. Sebenarnya kan Imam Tabari dalam Mu'jam Awsat dari Nabi dari hadis Abu Hurairah anhu dari Nabi SAW, khurujul ayati ba'diha ala ithri ba'din yatataba'an kama tataba'an al-khizr fil nizam. Jadi tanda-tanda yang besar tadi akan saling beruntun datangnya, ya. Sebenarnya kan Imam Tabari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Khurujul ayat ba'dhuha ittiba." Jadi keluarnya tanda-tanda ciri kiamat itu sebagainya akan langsung mengikuti setelah itu, kata Rasulullah SAW. "Ya tataba'anna kama tatabu'u kama tatabu'il khirzi fi nizam." Ya, akan beruntun, akan saling mengikuti satu yang lainnya bila sudah muncul, seperti tersusunnya kedatangan Al-Khizir ini dalam nizam. Itu maksudnya adalah biji tasbih yang diputus, maka kemudian diperlihatkan bagaimana jatuhnya satu persatu dari biji tasbih tersebut, dan begitu pula lah munculnya fitnah akhir zaman atau ciri hari kiamat yang 10 yang besar tadi. Nah, ini yang dapat kita jelaskan. Ya, semoga apa yang telah kita dapat kita ambil faedahnya, itu penjelasan tentang 10 tanda ciri kiamat yang terbesar dari antara ciri-ciri kiamat. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang masuk melalui chat, dipersilakan untuk dibacakan oleh moderator. Apa Ustaz, untuk pertanyaan dari chat tidak ada Ustaz, mungkin langsung ke HP Ustaz. Apa ada Mas Kuro Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ana izin bertanya, amalan apa saja agar selamat di hati di hari kiamat? Ya, kita belajar ilmu. Apa akan selamat terjadi hari kiamat, kita belajar ilmu, seperti juga anjurkan oleh Rasulullah SAW, setiap hari kiamat itu akan jadi pada hari Jumat, maka di antara amalan diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Ya, kemudian juga kita berilmu dan tidak terprovokasi informasi-informasi yang dapat menyeret kita kepada pemahaman yang tentang pemahaman ciri-ciri hari kiamat nanti akan keliru. Ya, amal-amalan yang harus kita lakukan adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk rajin selalu beribadah, memperkuat keyakinan, karena banyak nanti kejadian hari kiamat itu membuat orang jadi bingung, membuat orang jadi sesat. Seperti Dajjal ini memiliki suatu peristiwa-peristiwa yang dahsyat sekali, dapat membuat orang tergiur dengan tipu dayanya Dajjal ini. Apalagi nanti melihat ada binatang yang keluar dari bumi dan segala macam, orang tidak memiliki akidah yang benar, dia akan langsung berkeyakinan macam-macam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Nah, itulah pentingnya kita berilmu dan untuk dibahas masalah ini agar kita selamat dari pemaham-pemaham yang akan menjauhkan kita dari akidah al-sunnah dalam persoalan mengimani tanda-tanda hari kiamat tersebut. Yang terutama adalah istiqomah dalam agama Allah. Kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah tersebut, selalu minta istiqomah kepada Allah SWT. Kemudian kita sebutkan ini topang dengan ilmu dan amal yang soleh. Ustaz, untuk Dajjal itu satu orang. Ya, Dajjal itu satu orang. Ya, apa rombongan? Satu orang, cuman dia punya rombongan. Yang Dajjalnya satu orang. Pengikutnya banyak. Ya, sebenarnya antara sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, itu 70 ribu dari orang Yahudi Asfahan. Ini terbanyak pengikut Dajjal nanti dari Yahudi Asfahan. Ya. Apakah dia sudah ada? Kalau berdasarkan riwayat, Tami Adari itu sudah ada Dajjalnya. Cuman dia sekarang belum keluar. Maka disebutkan dia keluar, bukan lahir. Ya, dia akan keluar dan sudah ada dia. Itu seperti mana yang terdapat dalam riwayat Tami Adari itu. Sebagian ada mengatakan Dajjal itu belum ada, tapi itu yang dilihat oleh Tamim Adari adalah salah satu Dajjal di antara Dajjal-Dajjal yang lain. Nah ini, tapi Dajjal ini maksudnya Rasulullah SAW yang selama 40 hari itu satu orang. Dajjal jila disebutkan oleh, kenapa ada di jamak Dajjal itu? Karena banyak Dajjal-Dajjal yang lain, tapi maksud bukan Dajjal yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW, tapi ada Dajjal itu artinya kan pembohong, pendusta. Nah itu di antara pendusta-pendusta yang lain. Tetapi yang dimaksud oleh hadis Dajjal yang tidak bisa masuk Madinah, maksudnya Dajjal itu satu orang, Dajjal yang seperti itu sifatnya. Itu yang matanya celek, salah satunya, kemudian dia bisa melakukan perkara-perkara yang menipu manusia, kemudian dia berjalan ke kaum selama 40 hari, kemudian dia tidak masuk Mekah dan Madinah, dan Dajjalnya ini satu orang. Tapi kalau Dajjal penipu-penipu, ya, yang seperti sifatnya Dajjal itu banyak. Baik. Ini ada pertanyaan masuk, ya, katanya dia bertanya lewat lewat YouTube, ya, YouTube kita tidak membaca pertanyaan di YouTube. Gimana seperti sholat zuhur, sholat isya ini maksudnya gini, sholat sunnah jika dilakukan 4 rakaat gimana caranya? Apakah sama seperti sholat zuhur, sholat asar, isya, ataukah tidak ada tasyahud awal, ataukah di rakaat ketiga dan empat baca surat? Baik. Salat sunnah adalah dua rakaat, dua rakaat. Salat sunnah itu dua rakaat, dua rakaat. Ya. Salat sunnah asalnya dua rakaat, dua rakaat. Kecuali perbedaan ulama dalam masalah salat apa? Salat tarawih. Nah, ya, itu ada perbedaan ulama. Tapi yang rajinya adalah dua rakaat, dua rakaat. Nah, kemudian salam, dua rakaat, salam. Kemudian, jadi tidak ada seperti salat witir. Ya. Salat witir ya beda lagi. Salat witir boleh, ada ulama mengatakan 2-1 atau 2-2-2-1, ya, atau 3 sekaligus. Tapi kalau 3 sekaligus tidak ada duduk di antara 2 sujud. Nah, itu bedanya tidak ada duduk di rakaat kedua seperti salat maghrib, tidak. Itu maksudnya bukan duduk di antara 2 sujud, tapi adalah maksudnya tidak ada duduk di pada rakaat kedua. Jadi berdiri terus. Jadi kalau dia salat witir boleh 7 rakaat sekaligus umpamanya. Nah, itu tidak ada duduk tasyahud awalnya, enggak ada. Kalau dia salat witir umpamanya 9 rakaat sekaligus satu salam, maka dia tasahud awalnya enggak ada. Tasahudnya di akhir saja, rakaat terakhir saja. Ya, itu pola dalam melaksanakan. Jadi salat sunnah itu asalnya semuanya salat dua rakaat kecuali yang ada perbedaan salat tarawih, yaitu ada mengatakan empat rakaat satu salam, tapi prakteknya juga tidak ada duduk antara dua sujud. Tidak ada tasyahud awal, tidak ada tasyahud awal, bukan duduk antara sujud, tidak ada tasyahud awalnya. Ya, begitu pula witir kalau dia gabung ketiga rakaatnya ataupun dia gabung lima rakaat, ya tidak ada juga tasyahud awalnya, tapi tasyahud di akhir saja. Wallahu a'lam bishawab. Dapat berkumpulnya manusia saat digiring yang keluar dari Yaman, apa betul di Baitul Maqdis, Ustaz? Iya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa memang manusia nanti akan diring oleh api itu, orang beriman, ke arah Baitul Maqdis. Karena di situ sudah terakhir wujudnya manusia di muka bumi ini, sebagai riwayat, di situ akan terbunuhnya Dajjal, dan di situ akan terjadi perperangan yang luar biasa antara pengikut Dajjal dengan pengikut Imam Mahdi. Ya, sedang kecamuknya perang, turunlah Nabi Isa, ya. Kemudian orang Yahudi pun berperang dengan kaum muslimin di akhir zaman, di mana disebutkan dia salah satu pohon Gorkat yang selalu melindungi orang Yahudi. Yang dia orang Yahudi berlindung di pohon Gorkat itu, maka pohon-pohon memberitahu kaum muslimin di mana tempat persembunyian Yahudi di belakang mereka. Tapi kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorkat namanya, yang pohon ini tidak memberitahu keberadaan Yahudi bersembunyi di belakang dia. Maka hari-hari ini menurut informasi orang Yahudi banyak menanam pohon tersebut untuk melindungi mereka kelak jika terjadi peperangan terakhir antara kaum muslim mereka di Baitul Maqdis itu. Wallahu a'lam, yamkurun yakullahu wal khair makirin. Itu pun bagaimanapun mereka melakukan tipu daya itu tidak akan berhasil di hadapan balasan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalnya di kitab terjemahan tulis Padang Mahsyar, mohon penjelasan Ustaz, afwan kalau ana salah dengar. Enggak. Api yang tadi mengiring manusia itu bukan di Padang Mahsyar. Bukan di hari kiamat, tapi sebelum hari kiamat. Kan tadi tanda-tanda ciri hari kiamat di dunia berarti. Ya, api yang tadi mengiring itu ke mahsyarihim, bukan pada mahsyar, maksudnya setelah manusia terjadi hari kiamat, manusia dibangkit. Tapi mahsyar di situ maksudnya tempat perkumpulan manusia, yaitu di Baitul Maqdis. Itu yang disebutkan dalam riwayat oleh membahas masalah ini. Jadi, ini ciri hari kiamat. Jadi, belum terjadi hari kiamat itu. Jadi, padahal pada mahsyar di akhirat setelah terjadi hari kiamat. Harus dibedakan dua mahsyar itu ya. Beda antara mahsyar di hari kiamat, setelah terjadi hari kiamat, dikumpul, dibangkitnya semua manusia, itu pada mahsyar di hari kiamat. Yang mahsyar ini adalah manusia yang hidup ya sebelum terjadinya hari kiamat, bukan semua manusia. Ya, itu peristiwa-peristiwa tentang sebelum terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Apakah melalui chat ada pertanyaan? Bismillah, dari Ainun Yohanes di Luwu, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda, apakah Alibaba dari India adalah Dajjal yang bereinkarnasi? Ya, bukan Dajjal yang reinkarnasi, tapi dia ada yang Dajjal pembohong-pembohong, iya. Ya, tetapi dia bukan Dajjal yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW yang dia tidak masuk Mekah dan Madinah. Ya. Dari sinilah kita perlunya belajar. Ya. Mungkin ada dajjal-dajjal yang pembohong-pembohong, artian pembohong, bukan dajjal dalam artian yang maksud dalam hadis Nabi SAW ciri-ciri kiamat. Ya. Kemudian juga ada dajjal akan datang 30 pembohong yang mengaku sebagai Nabi. Itu disebut dajjal juga oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud dajjal yang sebagai ciri-ciri kiamat, salah satu ciri kiamat yang besar itu adalah dajjal yang memang dari keturunan Adam dan dia memiliki postur tubuh fisik yang jauh berbeda dengan hari ini dan kita, yaitu tubuh yang besar yang sebenarnya disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari tersebut. Nah, kemudian juga ada perbedaan apakah Ibnu Sa'id, ya ibadah Ibnu Sa'id dalam hadis Madinah, seorang penyihir, apakah dia Dajjal? Para ulama juga berbeda, yang pastinya dia bukan Dajjal karena dia berada di kota Madinah, sedangkan Dajjal tidak masuk kota Madinah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Coba dia antara dajjal-dajjal pembohong, iya. Ya, tapi bukan berarti dajjal seperti yang dimaksud dengan yang tadi prosesnya dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai nabi, kemudian dia juga akan melakukan sebuah percobaan pembunuhan kepada orang beriman dan seterusnya. Bukan dajjal itu, tapi pembohong di antara dajjal yang lain, iya disebut bagian dari dajjal pembohong. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, sudah tidak ada lagi kepada masukan begitu. Baik, demikian jumpa kita kali ini. Terima kasih untuk yang bergabung pada pagi ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita, waktu dan juga umur kita, amal kita, dan kita juga dijaga oleh Allah SWT dari segala hal-hal yang akan membahayakan diri kita dan juga keluarga kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.